ومن والاه أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن الشيخ رحمهم الله. Masih dalam bab ke-23 Maja'a fi sihir, tentang sihir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan musannif membawakan riwayat wa'an jundub marfu'an haddus sahir dorbuhu bisayif rawahu tirmidhi wa qala as-sahi annahu mawquf. Dari Jundub marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, hukuman had bagi seorang tukang sihir adalah dipukul dengan pedang, yakni dipenggal kepalanya dengan pedang. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau katakan yang sahih riwayat ini mauquf sampai kepada Jundub. Dan pernyataan Tirmidzi dikuatkan pula oleh Dzahabi dalam Kabair, wa sahih annahu min qauli Jundub. Yang sahih ini ucapan Jundub. Qauluhu an Jundub zahiru sani'i Tabrani fil Kabir annahu Jundub ibnu Abdillah al-Bajali. Zahirnya Tabrani al-Hafidh al-Imam dalam Mu'jamul Kabir menginginkan Jundub yang dimaksud di sini Jundub bin Abdullah al-Bajali, sahabi, sahabat ma'ruf. La Jundubul Khair al-Azdi qatilus sahir, bukan Jundub al-Khair al-Azdi yang dikenal sebagai tukang bunuh, eksekutor pembunuh tukang-tukang sihir, itu Jundub al-Khair atau Jundub al-Azdi. Fa innahu rawahu fi turjumati Jundub al-Bajali min tariqi Khalid al-Abad anil Hasan an Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Khalid al-Abad dhaif. Karena Tabrani riwayatkan hadis ini dalam riwayat musnadnya Jundub al-Bajali, Jundub bin Abdullah al-Bajali. Qala al-Hafid, kata Hafid, wasawab anahu ghairu, yang benar selain beliau. Yani hadis ini bukan Jundub al-Bajali. Jundub Bajali sahabat ma'ruf, tapi bukan itu yang dimaksud dalam Jundub ini. Waqat rawahu Ibnu Qani' wal Hasan bin Sufyan min wajhain anil Hasan an Jundub al-Khair. Dan Ibnu Qani' dan juga Hasan bin Sufyan, keduanya meriwayatkan dari dua jalan, sama-sama keduanya dari Jundub al-Khair, yaitu Jundub al-Azdi, Jundub bin Abdullah al-Azdi, atau juga disebut Jundub ibnu Ka'ab al-Azdi. Ini yang dikenal sebagai ma'ruf sahabat yang beberapa kali membunuh atau memenggal tukang sihir. Itu yang dikuatkan Hafid. Annahu ja'a ila sahir fadarabahu bisayf hatta mat. Beliau ini Jundub al-Khair memenggal kepala tukang sihir sampai mati. Wa qala sami'tu Rasulullah yaqul. Kemudian beliau riwayatkan, aku mendengar Rasulullah bersabda hadis ini tadi. Haddu sahir dorbuhu bisayif, Hukuman tukang sihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Jundub Al-Khair huwa Jundub bin Ka'ab. Ini perawinya dari sahabat. Jundub ibnu Ka'ab. Wakila Jundub ibn Zuhair. Ada juga yang menyebutkan beliau Jundub ibn Zuhair. Wakila huma wahid. Ada yang menyebutkan sama. Cuma nasabnya. Ada yang menyebutkan bin Ka'ab. Ada yang menyebutkan bin Zuhair. Ada juga yang menyebutkan bin Abdullah. Kama qala Ibnu Hibban, Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi. Beliau Jundub kunyahnya Abu Abdullah Al-Azdi dari suku Azd Al-Ghamidi. Sahabi, seorang sahabat. Rawa Ibnu Sakan min hadithi Buraidah annan nabiyya qala. Ibnu Sakan meriwayatkan dari hadith Buraidah bahwa Rasulullah SAW sebutkan yudrabu dharbatan wahidah fayakunu ummatan wahdahu. Dipenggal dengan sekali ayunan pedang. Agar terpisah kepala dari tubuhnya. Dan dengan itu dia menjadi umat tersendiri, dipisahkan dari umat yang lain karena tukang sihir perusak. Karena tukang sihir menghancurkan tatanan kehidupan sosial masyarakat. Selain sebelum itu semua merusak iman, tauhid, akidah. Taib, qauluhu haddus sahir, dorbuhu bisayif. Dorbuhu dengan domir, dorbuhu, hu. Waruya bilha wabitta. Namun diriwayatkan juga dengan ha dan ta. Sehingga bacaannya dorbatun bisayif, bukan dorbuhu, tapi diriwayatkan juga dorbatun dengan tak bisayif. Wakilahuma sahih, dan keduanya benar. Dorbuhu bisayif, yakni dia hukumannya dipenggal dengan pedang, atau dorbatun bisayif dengan penggalan pedang di lehernya. Walaupun demikian, lafadz dorbatun bisayif lebih kuat, maknanya lebih dalam. Kalau itu dengan tak dorbatun bisayif. Kenapa demikian? Karena dorbah satu itu nakiro. Dorbatun lafadznya nakiro. Kedua, sighahnya wahdah. Wahdah itu sekali maksudnya. Aklah, yakni sekali makan. Syurbah, sekali minum. Begitu. Dorbah, sekali pukul. Sekali penggal. Nakirah plus dia sighah wahdah. Dua ini berarti menunjukkan dorbah ini pukulan atau penggalan pedangnya itu sekali sabet dengan kuat dan cepat. Wus. Dan tentunya itu dari ahlinya. Artinya orang yang sudah berpengalaman, memang itu profesi dia, pemerintah yang memimpin, menunjuk dia sebagai eksekutor, tahu di mana meletakkan pedangnya, di mana titik yang dipenggal dengan pedang itu, dan ma'ruf. Mereka orang-orang yang ma'ruf. Dan dari pengalamannya dan profesinya, ya begitulah kejadiannya, sekali penggal, wes, lepas langsung kepala. Dan itu ma'ruf, bahkan diakui. Tentu sebelumnya itu syariat Allah di atas segala-galanya. Itu syariat Allah pada puncak keadilannya, pada puncak kebenarannya. Di atas segalanya, cukup bagi kita seorang mukmin bahwa itu syariat Allah. Selain daripada itu, mereka pun, bahkan kufar dari kalangan orang kafir pun, mengakui hukuman mati dengan pedang, dengan dipenggal kepalanya, paling rahmat kepada korban yang dieksekusi. Paling tidak menyiksa, karena dengan itu cepat mati dia. Tol, sudah selesai. Tidak merasakan sakit, tersiksa. Dibanding cara-cara lain yang dilakukan manusia. Hukum mati ma'ruf di banyak negara dipakai. Ada yang dengan setrum, ikat di kursi besi, kemudian disetrum kepalanya, kakinya, tangannya. Entah berapa menit dia tersiksa kesakitan sebelum dia mati. Tersiksa, na'udzubillah. Atau yang diapakan lagi, digantung apalagi dengan tali, lama matinya, tersiksa dia. Bahkan tembak sekalipun, ditembak mati, duer, gak langsung mati orang. Bahkan kadang diulang 2-3 kali tembakan. Alhasil, yang paling meringankan korban, bukan korban sih, orang yang dieksekusi mati, dipenggal dengan pedang. Tidak tersiksa. Itu yang Rasulullah katakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalaupun kalian membunuh, bunuh dengan cara baik, tidak menyiksa orangnya. Haram menyiksa. Anehnya mereka yang teriak-teriak hak asasi manusia, human right dan lain sebagainya, mereka yang paling menyiksa orang. Kalau ada yang dihukum mati, entah itu narkoba atau kasus apa, digantung, disetrum, ditembak, ini menyiksa orang. Al-Muhim itu haram di dalam Islam. Islam hukum mati ada, tapi dengan penggalan pedang. Hanya Rasul sebutkan di sini, durbatun bisayif, dengan sekali ayunan pedang memutus kepalanya. Wa bihadzal hadits akhadha Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah. Hadits ini menjadi madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Fa qalu yuqtalu sahir. Mereka katakan tukang sihir dibunuh. Wa ruwiya dzalika an Umar wa Utsman wa Ibnu Umar wa Hafsah wa Jundub bin Abdullah wa Jundub Ibnu Ka'ab wa Qais bin Sa'ad wa Umar bin Abdul Aziz. Bahwa tukang sihir itu dibunuh. Ini diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhum, Jundub bin Abdullah Bajali, Jundub bin Ka'ab, ini tadi Al-Azdi, Qais bin Sa'ad dan Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah. Walam yara Syafi'i alaihi al-qatal bimujaradis sihr. Walaupun Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat beliau kalau itu sihir tidak dihukum mati semata-mata karena sihirnya. Illa in amila fi sirihi ma yablughul kufur. Kecuali kata Imam Syafi'i kalau sihirnya itu sampai pada tingkatan kufur. Kufuran, kafir. Wa bihi qala Ibnul Mundhir wa huwa riwayatun an Ahmad. Dan itu pendapat Ibnul Mundhir dan riwayat kedua dari Imam Ahmad. Tapi yang ma'ruf Imam Ahmad yang pertama. Wal awwal aula. Namun madhab pertama jumhur, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Hafsah, istri Rasul SAW, Ummul Mukminin, dan yang lain, termasuk Umar bin Abdul Aziz. Itu yang lebih tepat, lebih benar. Lil hadis wali athar Umar. Karena hadis, hadis jundub ini tadi, dorbatun bis saif, dipenggal kepalanya, juga athar dari Umar yang di bawah, bahwa Umar menulis kepada Bajalah atau Bujalah Ibnu Abdah, aniktulu kulla sahirin wa sahirah, bunuh. Umar sebagai khalifah, pemerintah resmi, bunuh setiap tukang sihir laki ataupun wanita. Athar dari Umar bin Khattab. Makanya itu yang lebih tepat. Wa amila bihi nas fi khilafatihi min ghairi nakir. Dan itu yang diamalkan di masa khilafah Umar dan tidak ada yang ingkari. Dan itu hujah kuat. Sahabat masih banyak di masa Umar. Dan tidak ada satupun yang mengingkari. Kalau memang itu salah, misalnya, atau hukum yang tidak tepat, pasti akan diingkari oleh para sahabat yang lain. Umar, enggak benar kamu, enggak boleh dibunuh tukang sihir begini begini. Jangankan masalah nyawa dipenggal. Masalah mahar aja Umar dikritik sama perempuan. Ketika Umar mulai atau berusaha membatasi mahar wanita agar tidak terlalu banyak, dikritik oleh seorang wanita. Bagaimana engkau hendak membatasi mahar wanita? Sementara Allah sendiri katakan dalam Quran, wa ataitum ihdahunna qintara. Kamu berikan mahar kepadanya, yakni seorang wanita istrimu, qintar. Qintar itu harta yang berlimpah luah banyak. Allah tidak melarang. Maka Umar katakan benar wanita itu dan salah Umar bin Khattab. Masalah mahar ditegur Umar. Lah ini terjadi di masa Umar sekian kali, dibunuh tukang sihir. Ketahuan tangkep bunuh, ketahuan tangkep bunuh. Bukan hanya itu, Umar kirim surat SK, surat keputusan khalifah kepada gubernur-gubernurnya. Tiap tukang sihir, laki atau wanita, penggal kepalanya. Dan tidak ada yang ingkari Umar, satupun dari para sahabat. Makanya itu yang lebih kuat dan lebih dekat kepada kebenaran. Termasuk jundub Al-Azdi, jundub Al-Khair, perawi hadis. Beliau sendiri disebutkan beberapa kali membunuh tukang sihir di Irak, di beberapa tempat. Terkadang bahkan di depan Walid gubernur di masa itu, Walid ibn al-Mughirah atau Walid ibn Uqbah, naam, Uqbah ibn al-Walid, Uqbah ibn al-Walid, mungkin namanya orang besar, senang dengan atraksi dan apa biasanya yes, aksi-aksi gitulah, hiburan anggapannya. Maka suatu ketika ada tukang sihir yang mempertontonkan keahliannya dalam sihir. Sesekali dia pisahkan kepala orang dari tubuhnya. Lalu dia katakan, kembali, kembali kepala itu ke tubuhnya. Orang, wah, subhanallah, subhanallah, terkagum-kagum orang. Hebat sekali. Wah, masya Allah, bisa menghidupkan orang lagi. Ini orangnya ya anggota dia, antek-antek dia sendiri. Sesekali dia, kepalanya dia lepas. Nah, kayak bersandiwara kayak orang mati kejang-kejang gini. Kemudian dia hidupkan lagi dirinya, hidup seperti sedia kala. Wah, orang terkagum-kagum. Ini Walid bin Uqbah senang, wah, terhibur. Maju ini Jundub Al-Azdi, Jundub Al-Khair radhiyallahu ta'ala, beliau sahabat, maju langsung mengeluarkan pedangnya. Si tukang sihir ini langsung disabet kepalanya, tol, keplek, jatuh langsung mati. Orang terer-ereran. Kata Jundub, perhatikan oleh kalian semua, kalau dia benar, suruh hidupkan dirinya sendiri sekarang. Ya bablas, sudah mati. Menunjukkan itu enggak benar, enggak ada. Itu cuma permainan sihir. Mata orang disihir. Bukan hakikat orang betul-betul dipotong kepalanya, kemudian dihidup lagi, enggak ada yang bisa. Enggak akan ada yang mampu kecuali Allah. Makanya ketika betul-betul dibunuh oleh Jundub, enggak bisa dia menghidupkan dirinya sendiri. Aksi dia cuma sebatas khayalan. Mata disihir melihat seakan itu kepala pisah dari tubuhnya, seakan mati kemudian dihidupkan. Ini sama seperti kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan, ya, ini mata disihir oleh tukang sihir Fir'aun. Tali-tali itu bergerak dan hidup seperti ular. Padahal tali ya di tempatnya, diem sebetulnya. Gak gerak, cuman mata yang disihir. Mata orang yang ngelihat, wih jadi ular, wih, hebat, gerak. Sebetulnya tali tetap tali dan diam di tempatnya. Gak ada perubahan. Cuman orang yang melihat tersihir. Bukan talinya yang dirubah jadi ular, tapi mata orang yang melihatnya tersihir seakan-akan itu ular. Sama seperti ini tadi. Seakan-akan dia memutus kepala orang, seakan-akan dia mematikan. Di kasus lain, Jundub Al-Khair juga ini, ada orang sama mempertontonkan aksi sihirnya. Dia bawa tali, kemudian dengan sekejap mata, wur, ada gajah. Dari mana gajah itu tiba-tiba ada gajah? Dari seutas tali. Sihir, mata yang disihir. Gak ada gajah, gak ada apa. Cuman orang lihatnya, ada gajah. Sesekali dia bawa himar, keledai. Si tukang sihir ini dibuka mulutnya si keledai, dia masukkan kepalanya, sak tubuh-tubuhnya keluar, a'azakumullah, keluar dari duburnya tukang sihir ini. Wah, kagum orang, tepuk tangan semua. Tip, dari mana bisa masuk mulut keluar duburnya keledai? Sihir. Enggak, sebetulnya enggak ada kejadiannya, cuman mata sekali lagi tersihir. Terhayalkan seakan-akan itu terjadi betulan. Sama, langsung keluarkan pedangnya Jundub, penggal kepala orangnya, tol. Beliau yang meriwayatkan, dorbatun bisseif, hukuman tukang sihir, penggal kepalanya. Sempat ditangkap, beliau ini Jundub, radhiyallahu ta'ala oleh Walid, mungkin kesal atau apa, atau Di sisi lain mungkin tersinggung karena hukuman hudud, semestinya pemerintah yang melakukan, dan memang demikian. Hukuman-hukuman seperti ini enggak boleh person-person yang melakukan, amburadul dan berabi masyarakat, masing-masing bawa pedang masing-masing dan akan enak seenaknya menuduh ini tukang sihir, ini dukun, kacau dan nyawa jadi taruhan, enggak boleh. Tapi pemerintah, pemimpin yang berhak melakukan hukuman mati ini. Al-Muhim mungkin karena tersinggung Walid ditangkap Jundub dan dipenjara. Enggak lama dipenjara, sehari atau dua hari, oleh para napi yang dipenjara sepakat mereka untuk mencarikan jalan, entah bagaimana, biasalah penjara ini itu dengan sipirnya, untuk kemudian dikeluarkan dan disuruh lari bebas. Karena beliau, mereka melihat ini orang soleh, sahabat Nabi, gak pantas dipenjara. Sampai napi pun membelanya dan mengeluarkannya dari penjara. Al-Muhim, karenanya kemudian beliau dikenal dengan Qatilus Sahir, Jundub sebagai pembunuh tukang sihir. Jazahullahu khairan anil islami wal muslimin. Sekian kali beliau membunuh tukang sihir tadi. Oleh karena itu, para ulama kita memfatwakan seperti Lajnah Daimah, Syekh Abdul Aziz, dan yang lainnya bersama beliau, haramnya seorang muslim menonton dan menyaksikan aksi-aksi sulap atau apa namanya, atraksi-atraksi yang semacam inilah, yang intinya cuman khayalan, menyihir mata dan pandangan orang, serta membodoh-bodohi orang. Membodoh-bodohi orang. Masya Allah, kaca dimakan. Hebat orang itu, sakti misalnya. Paku dikunyah kayak kerupuk. Jarum-jarum dia makan dengan enaknya, kemudian dia telan. Atau itu duduk di, atau tidur di duri atau paku, atau semisalnya lah, yang katanya debus, ditusuk-tusuk pakai pisau atau apa, gak mempan, dan yang serupa dengan itu haram. Karena ini jenisnya sama seperti tukang sihir Fir'aun. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan mata orang disihir. Ini gak akan kuat dia, gak ada manusia kuat dengan kaca, kuat dengan beling, dengan paku, dengan ini. Dan yang melakukan kan krunya sendiri, teman-temannya sendiri. Coba orang lain, gak usah kaca, gak usah pisau atau ini, silet yang kecil itu, robekin mukanya ini, berdarah. Gak akan bisa. Cuman tadi permainan ilustrasi atau apa, membodoh-bodohi akalnya orang. Ironisnya, yang ngelihat dan yang nonton orang-orang yang pendidikannya tinggi. Orang yang sarjana atau bahkan lebih tinggi dari itu, senang, merasa terhibur. Jahil, tidak tahu menahu tentang agamanya dan akidahnya, terbodoh-bodohi. Kata Jundub ketika membunuh orang tadi yang memisahkan kepala dan disatukan lagi, sambil beliau baca, afata tu nasihra wa antum tubsirun. bagaimana kalian mendatangkan sihir, melakukan sihir sementara kalian menyaksikannya. Ini diingkari oleh Allah SWT. Al-Muhim, itu hanya laku di kalangan orang yang rendah imannya, hanya laku di kalangan orang yang lemah akidahnya. Yang tidak tahu tentang bahaya dan besarnya dosa sihir. Nah, dalam hadis Jundub diriwayat Al-Qutai'i tersebutkan dengan lafaz "Tsummaqtulu kulla kahinin wa sahir," bunuh setiap dukun dan tukang sihir. Perintah membunuh ini atau had, hukuman had bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Hukuman ini yang dimaksud hukuman sebagai riddah baginya, teranggap sebagai orang murtad si tukang sihir ini atau dukun ini. Karena hakikat sihir telah lalu, menggunakan atau meminta pertolongan, bantuan dari para syaitan untuk bisa melakukan aksi-aksinya ya, tadi segala macamnya, supaya enggak tembus, kena pisau, paku, kaca, atau seakan terpisah kepalanya dari tubuhnya. Semua ini dengan bantuan dan pertolongan syaitan kepadanya. Makanya sihir adalah syirik. Sihir pasti musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihukum mati sebagai seorang murtad dan tidak perlu pemerintah, dalam hal ini sekali lagi yang melaksanakan hukum, tidak perlu memintai tobat. Ketika ditangkap, ayo kamu tobat dari perbuatanmu. Karena permintaan tobat, jika orangnya bertobat betul-betul baik, dilihat berubah jadi baik, ya sudah diterima tobatnya, enggak dihukum. Itu beberapa maksiat na'am, begitu dimintai tobat pelakunya. Tapi tukang sihir enggak ada. Enggak perlu dan tidak ada permintaan tobat kepadanya. Tangkep langsung hukum mati. Asal tepat ada bukti dan data-data lengkap, tentunya pemerintah lebih mengerti. Ada kepolisian, ada intelijen dan lain sebagainya. Ada bukti-bukti yang kuat bahwa ini memang tukang sihir, dukun, ya sudah hukum mati. Hal ini karena mereka merusak sangat agama, merusak sangat kehidupan. Bisa membuat orang sakit, apa istilahnya orang Jawa, kembang amben apa ya, atang-atang begini orang dibuat di tempat tidurnya. Dokter pun angkat tangan, gak ngerti ini penyakit apa. Diperiksa baik semua jantungnya, ininya, gak ada cacat, gak ada problem. Tapi orangnya kesakitan dan terkapar begini. Untuk sekian lama tersiksa, terdolimi. Jadi tukang sihir, dukun. Atau bahkan mati yang itu, sampai mati, terbunuh. Nah, atau membuat benci dua orang yang pada hakikatnya saling menyayangi, mencintai, suami istri misalnya. Dengan kemampuan sihirnya, bantuan syaitan, akhirnya bisa benci, bermusuhan, dan berujung perceraian itu rumah tangga berantakan. Juga karena sihir dukun. Atau sebaliknya, membuat cinta, sayang, dua orang yang sebetulnya tidak saling menyenangi, bahkan benci. Jiwanya dikuasai dengan bantuan setan tadi, sihir, seperti seakan perempuan ini sangat mencintai, dan seringnya untuk perbuatan mesum, zina, kehormatan jadi rusak. Begitu, menodai kehidupan nyaman, kehidupan kondusif di masyarakat rusak karena mereka. Tukang-tukang sihir, tukang-tukang dukun-dukun ini. Makanya dibunuh tanpa dimintai tobat. Bunuh. Dan dibunuh pun sebagai murtad. Artinya dia mati murtad, tidak boleh setelah itu jasadnya, setelah mati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Dikubur di mana? Entah itu kuburan orang kafir jika memang ada khusus, atau di mana tempat dikubur di sana, bukan di pemakaman kaum muslimin. Nah, demikian sihir itu adalah kemusyrikan, dan tidak mungkin orang bisa melakukannya kecuali dengan syirik, kecuali dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apapun itu bentuknya. Adzan dulu, Fadhil. Muadzin. Kita lanjutkan pada adzan. Akhir darbuhu bisayf au darbatun bisayf dalam hadis, demikian disebutkan secara mutlak hadus sahir, hukuman bagi tukang sihir. Tukang sihir yang mana? Satu, apakah dia laki atau wanita? Hadis tidak membedakan. Maka sama, mau laki mau wanita, selama dia tukang sihir, bunuh. Sihir yang bentuknya seperti apa? Karena sihir macam-macam. Dan mereka pelajari, na'udzubillah, juga beraneka ragam ilmunya. Ada yang sihirnya sebatas yang diistilahkan sorf wal atf tadi, ilmu pelet, membuat orang yang gak senang jadi cinta, atau sebaliknya yang cinta jadi pisah, bermusuhan, benci. Ini bentuk jenis dari sihir. Ada pula yang sebatas itu menguasai akal seseorang, menguasai jiwa seseorang, sehingga dia bisa berbuat sesuatu yang tidak dia inginkan di luar kontrol dirinya sendiri. Atau tadi, dihayalkan seakan-akan sesuatu terjadi padahal tidak ada yang terjadi. Ini juga sihir. Ada pula bentuk sihir membuat orangnya sakit, kesakitan. Dan benar, berpengaruh. Syaitan punya kemampuan untuk itu. Atau bahkan sampai tingkat membunuhnya, mati korban yang jadi objek sihir. Tukang sihir yang mana, yang seperti apa yang dihukum mati? Hadis sekali lagi tidak membedakan. Secara umum Rasul katakan bunuh tukang sihir. Maka tidak dibedakan. Manapun bentuk sihir yang dia lakukan, semuanya hukumannya adalah dihukum mati, dipenggal kepalanya. Itu hukum syariat, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmat, Nabiur rahmah. Dari situ kita ketahui tidak boleh dan tidak dibenarkan meminta bantuan atau pertolongan dari kaum jin dan syaitan secara mutlak, secara umum. Tidak boleh seorang muslim atau muslimah meminta pertolongan atau bantuan kepada para jin dan para syaitan. Itu haram. Minimalnya itu menjadi wasilah kepada kemusyrikan, menjadi perantara, jembatan yang mengarahkan kamu kepada syirik akbar, musyrik kepada Allah. Bahkan para ulama sebutkan, kalaupun itu dari kalangan mereka yang muslim, jin-jin muslim, tidak boleh meminta bantuan dan pertolongan kepada mereka. Bahkan para sahabat pun, di sana ada Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Hasan bin Ali, dan segenap para sahabat yang lain radhiyallahu anhum, tidak satu pun dari mereka pernah meminta pertolongan atau bantuan dari jin muslim, dalam tanda kutip. Dari mana kamu tahu muslim juga? Ngelihatnya aja enggak tahu, enggak bisa dilihat. Orang saja kita masih kadang suudzon dan was-was ketika mencurigakan, kan? Ini orang muslim apa enggak orang ini? Gerak-geriknya kok begini, perbuatannya kok begitu, ucapannya kok begini, amalannya. Kita jadi ragu, muslim enggak orang ini? Orang yang kita lihat, orang yang bisa kita pegang, kita enggak bisa pasti, enggak bisa yakin. Apalagi ini mereka, alam kedua, alam lain yang di luar alam kita manusia. Makanya para sahabat tidak satu pun dari mereka ada yang meminta pertolongan atau bantuan dari para jin muslim. Padahal kalaupun itu, seandainya itu boleh, seandainya itu benar, para sahabat yang jauh lebih pantas, lebih utama untuk ditolong dan dibela oleh para jin muslim. Bagaimana tidak? Mereka sadatul aulia, para wali tertinggi setelah rasul dan nabi. Paling wali tertinggi setelah nabi dan rasul para sahabat, yang bersama rasul berjuang, mengawal, membela, memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW, yang taruhannya nyawa mereka, harta mereka, tidak satupun. Dan di sisi lain, bantuan para jin muslim sekalipun menjadi sebab tertipunya manusia dengan jin. Tertipu artinya semakin kagum dan semakin percaya, semakin dekat dengan mereka. Seperti yang Allah katakan, qala awliya'uh minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Para wali mereka dari manusia berkata, wahai Rob kami, masing-masing dari kami istimta', mendapat kenikmatan, mendapat kenyamanan dari yang lain. Yakni para manusia merasa nyaman, manusia yang mau bersama mereka, bukan mukminin, bukan orang yang ngerti tauhid dan iman, merasa nyaman dengan bantuan para jin kepada mereka, sehingga bisa tahu siapa yang melakukan ini, siapa pembunuhnya, pencurinya siapa, di mana barang yang hilang itu, atau semisalnya. Para jin merasa nyaman dan mendapat kenikmatan dengan ketaatan manusia kepada mereka. Tunduk, patuh kepada mereka dengan segala bentuk macam kepatuhan. Terkadang walaupun itu hanya dengan satu kalimat kamu ucapkan, itu sudah besar kepala jinnya, senang. Wah, nurut sama aku, kepada para walinya dari kalangan manusia. Jin ini memerintahkan kepadanya misalnya, katakan iya. Ini cuma mengatakan iya. Iya, berarti kan nurut sudah. Itu bagi jin besar kepala dia. Wah, kenyamanan dan kenikmatan yang luar biasa. Nurut sama aku manusia ini. Apalagi yang lebih besar lagi, disuruh menyembelih, entah itu kambing, kerbau, sapi, ayam atau yang lain, cemani, hitam, ini itu sak darah-darahnya misalnya, lebih besar kepala lagi jinnya. Orang ini nyembelih untukku, menunjukkan agung dan besar dirinya di hadapan manusia ini, sampai disembelih binatang untuknya. Sementara penyembelihan hanya untuk Allah. Nah, al-muhim, orang bisa mengarah ke sana bermula dari tergiur, tertipu, kagum dengan para jin ini. Dari mana? Awalnya bantuan-bantuan jin-jin muslim. Berketerusan sekali, dua kali, tiga kali, merasa nyaman dia, si manusia ini. Wah, enak dibantu. Di saat orang lain pada gak bisa, gak ada yang tahu. Wajar sebagai manusia. Dan demikian syariat mereka mengajarkan. Yang ini tahu dari jalan para syaitan, para jin muslim. Maka segala bentuk bantuan, segala bentuk pertolongan, kepada para jin muslim sekalipun haram hukumnya, tidak boleh. Sebagian dari ahlul ilm membolehkan itu, tapi sebatas apa yang pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan minta bantuan, tetapi memerintah dan melarang. Jadi perintah, sholatlah kalian wahai para jin muslim, tegakkan lima waktu oleh kalian, itu diwajibkan oleh Allah Rabb kalian, puasalah kalian, begini, begini, begini, perintah. Jangan kalian musyrik, jangan kalian zalimi manusia, dosa kalian di akhirat akan bertanggung jawab, neraka, azab, begitu diingatkan begitu. Enggak lebih dari itu. Adapun meminta pertolongan kepada mereka seperti tadi, ini tidak ada dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak menjadi sifat, tidak menjadi ciri para wali Allah. Tidak menjadi ciri, tidak menjadi sifat para wali Allah berhubungan dengan para jin yang mereka istilahkan di kalangan mereka, kalau orang itu sudah mencapai tingkat wali, orang soleh yang sangat tinggi kesolehannya, mereka sebutkan punya khodam. Khodam itu pembantu. Ini maksud pembantunya dari kalangan para jin, membantu ya keperluannya, hajat-hajat dia apa begitu, ini itu. Kata Syekhul Islam, itu tidak menjadi ciri para wali Allah. Para wali yang benar tidak menjadi ciri mereka berhubungan dengan para jin. Karena jin diciptakan bukan untuk manusia, bukan untuk berkhidmat kepada manusia, bukan untuk melayani manusia. Itu mereka, para jin. Diciptakan Allah bukan untuk melayani dan berkhidmat kepada manusia. Terlebih kalau itu banyak, terulang, sering para jin ini membantunya, menolong dia dalam hajat-hajatnya, urusan-urusannya, bisa terseret orangnya sampai pada tingkat kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah. Pada akhirnya dia melakukan hal-hal yang kufur, musyrik, menghinakan mushaf, disuruh oleh jinnya, ayo hinakan Quran ini, suruh nginjek, suruh ini, dikencingi. Ditemukan di beberapa tempat, ketika mereka ditangkap, digeledah, dibongkar tempatnya, rumahnya, na'udzubillah. Ada yang Quran itu diletakkan di bawah klosetnya. Akhzahumullah, semoga Allah hinakan mereka. Jadi perintah oleh jinnya memang. Tanpa itu gak akan dibantu, gak akan ditolong sehingga dia mampu bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, yang di luar nalar, di luar kemampuan manusia biasa, manusia normal. Manusia normal gak akan bisa. Nah, kok bisa ini? Bisa terbang, bisa ini, bisa itu, apa, kebal dan lain sebagainya. Ya jin memang bantu dia. Dia minta pertolongan kepada para jin, syaitan. Ada imbalannya. ia pun harus menuruti perintah dan apa yang dimaukan oleh para jin itu darinya. Suruh syirik, disuruh kufur kepada Allah, mencela Allah, mencela Islam, mencela agamanya, dan senang syaitan dan jin ini dengan yang semacam itu. Al-Mu'min tidak boleh berhubungan dan minta pertolongan kepada mereka. Oleh sebab itu pula, di kalangan para muhaddithin, para ulama hadith, mereka sebutkan tidak boleh menerima riwayat dari para jin. Karena disebutkan ada juga yang meriwayatkan hadith Rasul SAW. Ikut-ikutan layaknya perawi-perawi hadith. Seperti Bukhari, Muslim, haddatsana fulan, an fulan, qala Rasulullah. Nah, disebutkan terkadang jin ikut di situ. Haddatsani man laqitu minal jin. Aku temui dari para jin mengabarkan kepadaku ini, bahwa Rasulullah berkata begini, bahwa Rasulullah berbuat ini. Di kalangan para ulama hadis, riwayat jin tertolak. Tidak boleh diterima. Tidak bisa dan tidak boleh dipercaya. Karena mereka gaib. Dari mana bisa diketahui kejujurannya? Karena riwayat hadis disyaratkan perawinya harus terpercaya, jujur. Lah kalau manusia kan bisa dideteksi, bisa dilacak. Benar tidak dia jujur. Bagaimana kehidupan dia sehari-hari? Ini biografinya. Dia lahir di kota ini tahun sekian, bertemu berguru dengan fulan. Karena dilihat manusia seperti kita. Fulan memujinya, fulan berkomentar bahwa dia begini begitu. Karena wujudnya ada di tengah-tengah mereka. Lah kalau jin, bagaimana dia kesehariannya? Tukang dusta, kadzab, jujur atau enggak, siapa yang bisa ngelacak? Enggak mungkin. Makanya pemberitaan dan informasi dari mereka tertolak. Tidak boleh diterima. Enggak boleh dipercaya. Oleh sebab itu pula, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau orang fasik datang kepada kalian membawa berita, klarifikasi dulu, cross check. Khawatir kalau kalian langsung terima, kalian salah mengambil tindakan kepada suatu kaum, kalian bisa perangi, kalian bisa ini, kalian zolim, pada akhirnya kalian menyesal akibat berita yang gak benar awalnya. Dari berita orang fasik, informasi yang gak aktual, gak bisa dipercaya. Itu manusia. Padahal bagaimana dengan jin yang gak bisa ditemui, gak bisa dilihat. Dan selain itu pula, akan menimbulkan banyak kerusakan kalau diterima. Muncul hoaks dan pemberitaan yang gak jelas. Kalau dikejar, muara-muaranya dari para jin, para syaitan, kiamat tahun sekian. Berapa kali itu tersebutkan, anehnya manusia gak kapok-kapok. Dari tahun berapa kiamat akan terjadi tahun sekian. Lewat tahun sekian gak terjadi apa-apa. Nanti diramal lagi oleh iblis dan syaitan yang lain lagi. Tahun sekian akan terjadi kiamat. Ternyata tahun sekian terjadi, gak ada kiamat, gak ada apa. Tapi anehnya tiap kali itu muncul, jadi pemberitaan ramai, jadi viral, jadi ini. Subhanallah. Selain daripada itu muncul kerusakan, hukum vonis jelek kepada orang yang enggak bisa kamu hukumi demikian. Makanya interaksi, ngobrol dan bicara dengan orang yang masru', yang kemasukan jin, enggak perlu dan tidak dibenarkan. Sebagian orang kan ngajak ngobrol setelah dibacai Quran, yang ini kepanasan atau ini sudah diajak ngobrol. Kamu dari mana? Dari sini. Siapa yang ngirim kamu? Siapa yang nyuruh kamu masuk ke tubuh ini? Fulan bin Fulan. Ini kiriman dari iparmu sendiri. Ini yang ngirim jin ini adikmu, bapakmu, pamanmu. Akhirnya terjadi perseteruan. Dan itu yang dimaukan jin. Terjadi perseteruan keluarga, terjadi putus silaturahmi. Padahal enggak benar, belum tentu itu yang melakukan. Akibat menerima berita dari jin. Loh, jin kok diterima, dipercaya kabarnya. Bagaimana informasinya kamu terima? Dia ngada-ngada, sengaja untuk mengadu domba, sengaja untuk menceraikan dan merusak hubungan baik antar keluarga. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Bahkan suami istri pun dia pisahkan. Jadi benci, jadi ini. Padahal saling mencintai sebetulnya. Cuman jiwanya dikuasai di ini. Sehingga jadi benci dan berujung pada perceraian. Jin, khabith, jahat dan jelek. Hanya tidak boleh dipercaya segala informasi yang datang darinya. Seperti kata Ibnu Ghanim rahimahullahu taala, tidaklah mereka ini marak di suatu tempat, tidaklah mereka ini punya kekuatan, punya pengaruh di suatu tempat, kecuali ketika ada orang-orang lemah jiwanya, rendah imannya, mau ngikuti dan percaya kepada mereka. Bermula dari sama, hatta di Jaziratul Arab yang kemudian diperangi oleh para a'immah dan para ulama dakwah, awalnya begitu. Jadi bahan cerita, penampakan di situ, angker pojok situ. Anu, malam kemarin ini ada orang jalan ini putih-putih rambutnya panjang. Ini nanti yang lainnya lagi bawa berita. Anu, itu di daerah situ ada suara aneh. Aneh. Ketika aku datangi ternyata enggak ada apa-apa di sana. Ini. Bermula dari sini dan sengaja legend diginikan, dipermainkan. Orang mulai terpengaruh, takut. Ini ngeri, angker, takut begini, begitu. Terus berlanjut, berlanjut, berlanjut. Yang mereka inginkan bagaimana manusia ini pada akhirnya tunduk kepada mereka. Mau beribadah, mau memalingkan ketaatannya kepada mereka, tidak hanya kepada Allah. Musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu yang mereka inginkan. Maka jangan kamu turuti. Jangan dan tidak boleh. Kalaupun entah terjadi atau enggak, itu kamu alami, enggak usah kamu cerita-ceritakan. Di sana, tadi malam, ada suara aneh. Ini begini, begitu. Ada sosok begini. Ada yang begini, ada yang begitu. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak usah kamu cerita-ceritakan. Mereka enggak akan nyaman, mereka enggak akan kerasan di lingkungan orang yang bertauhid, di lingkungan orang yang beriman, beramal saleh. Mereka akan lari menjauh. Jangan turuti, itu permainan syaitan dan jin. Intinya kembali bahwa permintaan pertolongan, bantuan kepada jin sekalipun itu muslim tidak boleh. Karena mereka diciptakan bukan untuk kita, bukan untuk melayani kita. Mereka alam tersendiri. Yang jelas kita yakin mereka ada, makhluk, diciptakan oleh Allah. Dan terkena dakwah juga, diwajibkan untuk ibadah kepada Allah. Diwajibkan taat kepada Rasulullah, diwajibkan untuk beramal soleh, berilmu, beribadah kepada Allah. Dilarang mereka untuk syirik, dilarang mereka untuk melakukan maksiat, mungkar, dosa, dan lain sebagainya. Sama. Seperti manusia. Terkena syariat ini. Tidak ada beda. Makanya Allah katakan, فَبِعَيْ عَلَىٰي رَبِّكُمْ مَتُكَذِّبَانِ. Kenikmatan Rob mana yang kalian berdua dustakan, yakni manusia dan jin. Sama mereka. Wa anna minnal qasituna wa minna duna dzalik kunna taraika kidada. Seperti para jin katakan, di antara kami ada yang soleh seperti manusia, ada yang rusak, ada yang kafir, ada yang macam-macam. Sama seperti manusia. Yang jelas kita enggak ngurusi mereka. Bukan alam kita dan bukan objek kita. Mereka mau dengar apa yang kita dakwahkan, mereka terima, mereka dengar, mereka dakwahkan kepada kaumnya, alhamdulillah. Adapun kita berurusan, berinteraksi dengan mereka, bukan demikian sifat para wali Allah. Bukan demikian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Biarkan mereka. Sibukkan diri kita dengan manusia saja. Ngurusi manusia saja sumpek. Ya. Enggak ada habisnya, yang ini begini, yang ini begitu, yang fulan pelanggaran ini, yang fulan melakukan itu, yang alan berbuat ini, enggak ada selesainya ngurusi manusia. Apalagi ngurusi mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa faqakumullah limahibbu wardawas walhamdulillahi rabbil alamin.